إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam masjid ini, tentunya dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal salih. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, pelajaran tentang adab Kitabul Jami'. Kita baca dari penjelasan Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Fathudil Jalali wal Ikram. Ayol ikhwah wa talab rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya kita sedang membaca hadis tentang ghibah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrah qala afara'aita in kana fi akhi ma aqulu قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah itu ghibah? Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Kemudian dia mengatakan, bagaimana pendapat Anda? Ini sahabat, bagaimana pendapat Anda jika yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku? Rasulullah SAW mengatakan, jika apa yang kamu katakan ada padanya, maka sungguh engkau telah menghibahinya. Dan jika tidak ada padanya, maka sungguh engkau telah berbuat dusta dan menghibahinya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita ambil tentang penjelasan at-tadrun, demikian pula al-ghibah, demikian pula tentang dzikruka akhaka bima yakrah. Naam. Kita lanjutkan. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yamilu fi kalimatihi al-jami'ah ila al-ikhtisar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau condong dalam kalimat-kalimatnya yang mencakup kepada ikhtisar, yakni kepada kalimat yang ringkas. Dzikruka akhaka. Kalau diartikan apa? Kamu menyebutkan dari saudaramu. Hadhihi mukhtasara. Kalimat ini ringkas. Wa asluha hiya dzikruka akhaka. Dzikruka akhaka itu asal kalimatnya itu hiya dzikruka akhaka. Ada kata hiya. Ada kata hiya, hiya dzikruka akhaka. Maksudnya hiya itu ghibah, ya. Maksudnya hiya itu ghibah. Jadi ghibah itu dzikruka akhaka bima yaqra. Yani kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Naam. Li'anna dzikra hadhihi khabarun limubtada'in mahdhuf. Jadi kata dzikru, ya, dzikruka akhaka, kata dzikru itu adalah khabar. Khabar untuk mubtada yang dihapus. Khabar untuk mubtada yang dihapus. Ya. Yani maksudnya hiya, yaitu mubtada. Nah, tapi dihapus. Lakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam abbara biha mura'atun lil-ikhtisar. Mura'atun lil-ikhtisar dzikruka akhaka bima yakrah. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan ungkapan dzikruka akhaka seperti itu untuk menjaga agar kalimatnya yang diucapkan oleh beliau itu ringkas, ya. Jadi tidak perlu disebutkan hiya dzikruka akhaka bima yakrah, hiya-nya dihapus. Hanya menyebutkan apa yang dikatakan Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah, hiya-nya tidak disebutkan, dihapus. Ini lil ikhtisar, ya. Wahuna nas'al an qawlihi akhak. Di sini kita menanyakan tentang perkataan beliau akhaka, yani dzikruka akhaka, kata-kata akhak. Mal ladzi ja'alaha bil alifi, yani apa yang menjadikan kata akhaka dengan alif. Jadi kenapa tidak akhuka atau kenapa tidak akhika, tetapi dengan alif, akhaka. Ahiya ala lughatil ma'rufah allati talzamul asma'al khamsah al-alif mutlaqan am bisabab. Yani apakah kata akhaka dalam bahasa yang ma'ruf, yang lazim, yani asma'al khamsah dengan alif, yani abaka, akhaka, abuka, akhuka, ya, asma'ul khamsah, secara mutlak atau dengan sebab, ataukah di situ ada sebab yang menyebabkan kata tersebut dibaca akhaka dengan alif, ya. Akhaka, kata beliau rahimahullah, akhaka, yani kata akhaka, itu adalah maf'ulun bih lil masdar, adalah maf'ul bih untuk masdar, dikrun, ya. Jadi dikruka, akhaka, jadi dikru itu masdar, ya. Ka-nya itu sebagai fa'il, dikruka, akhaka, akhakanya sebagai maf'ul bih. Fal masdar huna mudaf lil fa'il. Masdar di sini yakni kata-kata dzikru huna mudaf. Di sini mudaf. Yani mudaf itu kata yang disandarkan, mudaf, ya. Lil fa'il, kepada fa'il, yakni dzikruka. Ka-nya itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya, dzikruka, penyebutanmu, ya. Yang menyebutkan siapa? Kamu. Jadi pelakunya siapa? Ya kamu. Jadi di sini dzikru itu disandarkan kepada fa'il. Fa'ilnya anta, kamu. Dzikruka. Wa akhaka maf'ulun bih. Dan kata akhaka itu adalah maf'ulun bih. Ya. Sebagai apa? Subjeknya. Maf'ul. Ya. Maf'ulun bih. Naam. Wa yadullu kali hadza annaka law qulta, dan ini menunjukkan kepadamu seandainya kamu mengatakan hiya an tadkura akhaka tansibuha. Ini menunjukkan kalau seandainya kamu mengatakan hiya, yakni maksudnya hibah, an tadkura akhaka, yakni kamu menyebutkan dari saudaramu. Naam. Itu kan tansibuha, kamu menasabkannya. Ini pembahasan nahwu, ya. Kamu menasabkannya. Menasabkan apa? Kata-kata akhaka itu kan nasab kedudukannya. Naam. Taqulu, kamu mengatakan darbuka zaidan ta'dibun lahu. Darbuka zaidan, pukulanmu, pukulanmu zaidan kepada Zaid, ta'dhibun lahu, itu sebagai bentuk pendidikan. Pukulanmu kepada Zaid itu sebagai bentuk pendidikan. Darbuka zaidan. Zaidan di sini kan mansub, ya. Zaidan. Nah, mansub dengan fathah, ya, fathatain. Zaidan. Dzikruka akhaka wa huwal muslim bima yakrah. Yakni kamu menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci. Di sini maksudnya akhaka itu siapa? Saudaramu, maksudnya saudaramu orang Islam, ya. Orang muslim. Kamu menyebutkan saudaramu, saudaramu seiman, saudaramu seagama, yakni orang Islam, dengan perkara yang dia benci, bima yakrah. Jadi jelas sekarang, ya. Dzikruka akhaka, kamu menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci. Maksudnya saudaramu di sini adalah orang muslim, orang Islam. Bima yakrah, dengan apa yang dia benci. Nah. Kemudian bima ay billadzi yakrahuhu, dengan apa? Yani dengan perkara yang dia benci. Kamu menyebutkan saudaramu dengan perkara bima yakrahuhu, dengan perkara yang dia benci. Min khilqatin, dari badannya. Min khilqatin, dari bentuk badannya. Au khuluqin, atau akhlaknya. Au amalin, atau perbuatannya. Atau perbuatannya, yakni dzikruka akhaka bima yakrah, kamu sebut saudaramu, saudara, saudaramu maksudnya orang Islam, ya, dengan perkara yang dia benci, ya. Yakni maksudnya apa? Dari badannya kamu sebut, misalnya kamu menyebutkan dari badan saudaramu yang dibenci oleh saudaranya. Nah, maksudnya menyebutkan dari anggota badannya yang mungkin cacat, disebutkan begini-begini. Nah, atau akhlaknya, kamu sebutkan akhlaknya seperti ini. Atau amalannya, perbuatannya, kamu sebutkan perbuatan saudaramu begini-begini yang membuat dia marah. Naam. Khilqah, badan, ya, jasad, dari anggota badan yang disebutkan, misalnya mithlu, seperti antaqula, seperti kamu mengatakan huwa qasirun, huwa dhakhmun, huwa batinun, wa ma asbaha dhalik mimma yakrahu ayyusafa bihi. Seperti kamu mengatakan dia tubuhnya pendek, ya, atau dia tubuhnya gemuk, ya, atau dia huncit perutnya, atau yang serupa dengan itu dari apa-apa yang dia benci, ya, yang dia benci untuk disifatkan dengannya. Nah, yang dia benci, yang dia benci, dia maksudnya siapa? Saudaramu se-muslim, ya, yang dia benci disebutkan, disifatkan dengannya. Au khuluqin, atau tentang akhlaknya, perbuatannya, atau tentang akhlaknya, tentang akhlaknya dulu. Au khuluqin bi antaqula, atau tentang akhlaknya, yaitu dengan kamu mengatakan hadar rajulu sayyi'ul akhlaq, orang ini akhlaknya jelek, ya. Jadi kamu mengatakan orang ini akhlaknya jelek, ghadub, orang ini pemarah, asabi, sakit saraf, infiali, mudah emosi, emosian. Hada yakrahuhu min nahiyati takhalluq bih. Ini tentunya membuat dia marah, ya. Membuat saudaramu marah dari sisi akhlak. Nah. Yang ketiga, aw amal, atau menyebutkan tentang perbuatannya. Bi antaqula, yaitu seperti kamu mengatakan fulanun fasiqun, fulan yang menyebutkan seseorang, fulanun fasiqun adalah orang yang fasik, yata'amalu birriba, yakni dia berbuat riba, wa yatruka salatil jamaah, dan dia meninggalkan sholat jamaah. Naam. Dan dia menyebutkan sholat, dan dia meninggalkan sholat jamaah. Fahiya idan dikruka akhaka bima yakrah kalimatun ammatun bima taqtadhi min khilqatin au khuluqin au amalin. maka hibah itu, ya fahiyah maksudnya hibah, adalah kalau demikian dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Kamu sebut dari saudaramu seislam yang dia benci. Dari apa? Khilqatin au khuluqin au amalin. Dari tentang anggota badannya, tentang akhlaknya, atau tentang amalannya, perbuatannya. Naam. Faqila lahu. Maka dikatakan kepadanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Bagaimana pendapat Anda jika yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku? Afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya'ni ana wasaftuhu bima huwa muttasifun bihi. Yakni aku mensifatkan dia, ya, saudara Islam, saudara seislam, seiman. Ana wasaftuhu bima huwa muttasifun bih. Dengan apa yang dia memang bersifat seperti itu. Qala, maka berkata Nabi, bagaimana jawaban Nabi SAW ketika ditanya seperti itu? Afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana jika apa yang aku katakan itu ada pada saudaraku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad dightabtahu. Kata Rasulullah SAW, jika apa yang kamu katakan benar ada pada saudaramu itu, faqad dightabtahu, maka sungguh kamu telah menghibahinya. Jadi maksudnya, walaupun betul kamu mengatakan saudaramu itu badannya pendek, gemuk, ya, atau dia fasik, atau dia melakukan seperti ini, begitu, riba atau yang lainnya tadi disebutkan seperti itu, jika memang ada pada saudaramu, maka berarti kamu telah menghibahinya. Nah, kamu telah menghibahinya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan jika tidak ada apa yang kamu katakan itu pada saudaraku, na'am, jika apa yang kamu katakan tidak ada padanya, ya'ni in kana fihi ma taqulu fahadhihi ghibatun, wa illam yakun fihi ma taqulu fahuwa buhtanun wa ghibatun. Ya'ni apabila apa yang kamu katakan ada padanya, maka ini ghibah. Dan apabila tidak ada padanya, apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka itu adalah buhtanun wa ghibah, adalah kedustaan dan juga ghibah. Lebih besar lagi, nah, mengatakan pada saudaranya yang tidak ada padanya, tapi disifatkan dengannya dalam keadaan dia tidak ada di hadapanmu, maka ini apa? Kedustaan dan juga ghibah. Mithalu dzalik, contohnya di sini beliau mencontohkan, rajulun qala, seorang mengatakan, fulanun asabi, fulan, atau orang itu, atau orang ini, atau seseorang, ya, fulan asabi, dia itu kena sakit saraf. Yaghdab likulli syai, dia marah pada setiap perkara. Jadi pada setiap perkara dia sukanya marah, gitu misalnya disebutkan. Wa huwa ghairu hadir, dalam keadaan yang dibicarakan tidak ada di hadapannya, tidak hadir di hadapannya. Hadhihi ghibah. Ini adalah hibah. Wa huwa hadir hadhihi sab. Jika kau ya kamu mengatakan saudaramu ada pada hadapanmu, hadir di hadapanmu, ya, maka ini namanya sab. Sab itu apa artinya? Celaan. Ya. Naam. Wa huwa bari'un min dhalik. Hadhihi buhtanun wa ghibah. Kalau dia berlepas diri dari apa yang kamu katakan, ya, maka ini kedustaan dan juga ghibah. Nah, jadi kalau kamu mengatakan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci, ya, tidak ada di hadapanmu, maka ini ghibah. Kalau kamu mengatakan tentang saudaramu apa yang dia benci, saudaramu ada di hadapanmu, ini namanya celaan. Kalau kamu mengatakan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci, ya, tetapi itu tidak benar, tidak ada pada saudaramu yang dituduhkan, dan orangnya tidak hadir di hadapanmu, maka ini kedustaan dan juga ghibah. Naam. Idza kana fi ghaibatihi fa in qila hal jara min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mithla hadha at-ta'bir bi an yadhkura al-ahamma wa yuhdaf ma duna. Maka jika dikatakan apakah terjadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semisal ta'bir ini, ucapan seperti ini, dengan disebutkan yang lebih penting dan dihapus apa yang kurang penting. Qulna na'am. Kami katakan, kata beliau rahimahullah, pensyarah kitab ini, na'am, iya, kata beliau. Ada takbir yang lain yang mirip seperti ini. Jadi ada ucapan yang mirip seperti dzikruka ahaka bima yakrah. Wa dzalika fima sah anhu annahu qala, yaitu pada apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laita anna nara ikhwanana, laita anna nara ikhwanana, duhai, laita duhai, anna kami melihat, anna nara duhai, kalau kami melihat ikhwanana, saudara-saudara kami, qalu, mereka mengatakan, yakni para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ikhwanuka, apakah kami bukan saudaramu? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi wa ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni. Kalian sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku adalah kaum yang beriman kepadaku dan mereka tidak melihatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, berkata kepada para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah, para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, duhai, seandainya kami melihat, ya, saudara-saudara kami. Akhirnya para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian sahabat-sahabatku. Gitu. Dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Naam. Dan mereka tidak melihatku. Paham ya? Faqala, nanti ada penjelasan insyaallah terlebih paham lagi. Faqala antum ashabi, hal ma'nahu walastum ikhwani. Jadi di sini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian sahabat-sahabatku, antum ashabi. Apakah maknanya itu hal ma'nahu walastum ikhwani? Kalian sahabat-sahabatku, apakah maknanya itu kalian bukan saudara-saudaraku? Kira-kira bagaimana? Apakah seperti itu? Jadi maksudnya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak melihatku, kata Rasulullah. Maka apakah perkataan ashabi, ya, kalian sahabat-sahabatku, antum ashabi, apakah maknanya ini berarti bukan saudara-saudaraku? Insya Allah bisa kita pahami ya. Nah. Al-ma'na, maknanya, anna suhbatakum akhassu minal ukhuwah. Kata Rasulullah, na'am, tentang kata Rasulullah SAW, antum ashabi, maknanya adalah, kata beliau rahimahullah, anna suhbatakum akhassu minal ukhuwah. Jadi, suhbah itu maksudnya para sahabat kan langsung bertemu dengan Rasulullah. Ya, duduk bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, itu namanya suhbah. Ya. Suhbah kalian itu lebih khusus daripada ukhuwah, kata Rasul. Apa namanya? Kata beliau rahimahullah, ya. Suhbah kalian jadi itu lebih khusus daripada ukhuwah. Lebih khusus dari makna ukhuwah. Ukhuwah artinya apa? Ukhuwah. Nah, namanya saudara ya, persaudaraan. Li anna sahabi, na'am, dikarenakan sahabi, ini sekarang menjelaskan makna sahabi. Dikarenakan sahabat itu man istama'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, adalah orang yang berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasul ya, berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat. Qala, maka di sini kan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, qala antum ashabi, iya kan? Jadi maknanya antum ashabi itu maksudnya apa? Kalau demikian maknanya antum ashabi wa ikhwani, gitu. Kan demikian, kalian adalah sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku. Karena sahabat itu lebih apa tadi, khusus gitu daripada ukhuwah. Naam. Wa ikhwani aidan. Juga. Lakin alladzina amanu bi wa lam yarawni hum ikhwani wa laysu bi ashabi. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka tidak melihatku, mereka adalah ikhwani, saudara-saudaraku, walaysa bi ashabi, dan mereka bukan sahabat-sahabatku. Jadi mereka bukan sahabat, begitu ya. Orang yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara-saudara Rasulullah, ikhwani, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku. Naam. Huna faqad bahattahu li'anna al-buhta a'dhamu min al-ghibah. Jadi di sini dalam hadis dikatakan sungguh kamu telah bahattahu. Yani kamu telah berbuat dusta dan juga menghibahinya. Jadi jika kamu mengatakan tentang saudaramu dengan apa yang dia berlepas diri darinya dalam keadaan dia tidak ada di hadapanmu, ini adalah buhtan wa ghibah. Li'anna al-buhta a'dham min al-ghibah, dikarenakan al-buht ini lebih besar dosanya daripada ghibah. Karena pada al-buhut itu ada ghibah dan juga ada kedustaan. Fayakunul ma'na faqad bahattahu ma'al ghibah. Sehingga maknanya faqad bahattahu, sungguh kamu telah menghibahi dan juga telah membuat kedustaan atasnya. Ya. Faqad bahattahu ma'al ghibah. Jadi di situ ada makna ghibah juga. Membuat kedustaan atas saudaranya dan juga telah menghibahinya karena dia tidak ada di hadapannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam, ini penjelasan yang bisa kita ambil pada malam hari ini, semoga bisa kita pahami bersama. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.